Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita telah sampai pada ayat 25 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala rabbi syrahli sadri. Musa berkata, Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Fir'aun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Sodri, dada, dianggap sebagai pusat ilmu dan cinta kasih. Nabi Musa berdoa untuk dilapangkan dadanya, artinya Nabi Musa berdoa supaya memiliki ilmu yang banyak. Nabi Musa berdoa supaya dilapangkan dadanya, artinya Nabi Musa berdoa supaya ditambah cinta kasihnya kepada siapapun. Walaupun Fir'aun kejam, Nabi Musa berharap supaya dia tidak membenci Fir'aun sebagai ayah angkatnya, karena kekejamannya. Tetapi dia mengharap ada cinta kasih yang tumbuh di dalam hatinya, melihat sebagai seorang manusia yang perlu diselamatkan dari lembah dosa yang hina. Itulah yang diharap dari seorang yang berdoa, Rabbi syrahli sadri, kemudian esok akan wayasir li amri, esok lusanya wahlul 'uqdatam min lisani, dan setelahnya yafqahu qawli. Artinya apa? Artinya ketika kita menghadapi seseorang, Nabi Musa diajarkan Allah supaya menghadapinya penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Walaupun dia kejam, walaupun dia banyak salah, walaupun dia berdosa, walaupun dia penguasa yang zalim. Kita ketahui bersama, walaupun Fir'aun itu sangat kejam dan Nabi Musa itu seorang nabi, tetap saja Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun. Tetap saja Nabi Musa berdoa kepada Allah, Israhli sodri, lapangkanlah dadaku. Dalam pengertian, beri aku wawasan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuanku aku bisa berargumentasi dengan Fir'aun sangat logis. Beri aku kasih sayang, dengan kasih sayangku aku tidak mencaci makinya walaupun dia dalam posisi yang salah, tapi aku dapat bertindak dengan penuh kasih sayang kepada atas nama sesama manusia yang perlu dihormati atau bahkan perlu diselamatkan dari jurang kehancuran. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji penggalan dari doa yang sering kita baca di dalam kita menghadapi seseorang untuk menyelesaikan hasrat kita. Bahkan terkadang ketika kita berada di ujian safawi, ya Ustadz ya, iya. Ujian safawi supaya dosen atau guru kita dapat memahami apa yang kita sampaikan. Untuk itu lebih jelasnya kita minta kepada Ustadz Perdana menjabarkan sepenggal dari doa yang terkenal ini. Ya, terima kasih Ustadz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jainal bahwa sebenarnya ayat ke-25, ke-26, 20 dan 28 adalah merupakan bagian daripada doa yang sering kita baca dan sangat begitu dikenal karena doa ini dipakai dalam berbagai kesempatan dan berbagai hal. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuannya adalah bahwa seluruh doa ini kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita di dalam melakukan sesuatu, untuk mewujudkan harapan-harapan dan keinginan kita atas segala yang kita inginkan. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa doa ini kemudian terlontar dari mulut Nabi Musa yang begitu sangat mulia? Jawabannya adalah karena Nabi Musa tahu betul beban yang akan dia tanggung, ya, tanggung jawab yang akan diembankan ke pundaknya untuk menceramahi atau mendakwahi Fir'aun itu adalah merupakan suatu hal yang besar. Makanya dia kemudian menyampaikan doa ini. Kalau Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, tolong engkau lapangkan untukku dadaku. Nah, pertanyaannya kenapa dimulai dari dada begitu? Karena sebenarnya Nabi Musa sebelumnya sudah melapor kepada Allah, ya, wa yadiku sadriki sadri wa la yantaliqu lisani, ya Allah, dadaku ini begitu sangat terasa sempit, ya, terasa sesak, dan mulutku atau ucapanku itu sulit untuk dipahami oleh orang lain. Walayan tali kulisani, susah lidahku ini untuk berbicara lancar dan baik. Kenapa kemudian di sini dikatakan Rabbi syrahli sadri, tolong lapangkan dadaku wahai Tuhanku? Karena ada beberapa hal di sini. Nabi Musa ketika mengetahui bahwa Allah memerintahkannya untuk menemui Fir'aun, dadanya terasa sesak. Karena apa? Karena sudah terbayang di dalam pikirannya bagaimana sosok seorang Fir'aun, ya, terekam kembali di dalam memorinya bagaimana dia seorang yang sudah mengenal betul bagaimana Fir'aun ini, ya, berbagai permasalahan yang dihadapi ketika bersama dengan Fir'aun. Bahkan dari sejak kecil lagi Nabi Musa sudah harus menghadapi kekejaman Fir'aun, ya, ketika dia menarik janggut Fir'aun dan kemudian Fir'aun akan membunuh, ya, kemudian dihalangi oleh istri Fir'aun. Itu masih anak kecil, aku tidak percaya, kata Fir'aun. Ya, ini kita lihat apakah betul-betul dia anak kecil yang tidak tahu apa-apa, ya. Diletakkan di depan Nabi Musa bara api dan juga yang satunya lagi permata atau perhiasan. Kalau dia memilih perhiasan berarti dia tahu, tapi kalau dia memilih bara api berarti dia membetul anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya karena hidayah Allah, Nabi Musa yang akan mengambil perhiasan yang begitu sangat gemerlap, ya, dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa kemudian mengambil bara api itu dan kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Jadi banyak sekali terekam di dalam memori Nabi Musa persoalan dia dengan Fir'aun yang membuat dadanya menjadi sesak. Kemudian kenapa disebutkan dengan dada di sini? Yang ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Artinya kita akhirnya mengetahui alasan Nabi Musa mendoakan ini. Karena Nabi Musa ingin bahwa di dalam melakukan dakwah, ya, tujuan atau niatnya itu tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari atau keinginan atau hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kita juga diajarkan bagaimana supaya tetap konsisten dalam niat baik kita itu, kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan tuzigh qulubana, engkau rubah hati kami, ba'da idza hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayah, ya. Dan ini sangat baik sekali untuk kita ucapkan, kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap konsisten dalam hal dalam tujuan kebaikan yang ingin kita lakukan. Selanjutnya hal yang ketiga yang menjadi alasan kenapa Nabi Musa mengatakan lapang dada di sini adalah karena betul-betul Nabi Musa itu mentalnya merasa sangat tidak siap untuk berhadapan dengan Fir'aun. Ya. Mental karena dia akan berhadapan dengan penguasa yang paling zalim. Karena dia akan berhadapan dengan para pengikut Fir'aun yang juga sangat pro terhadap Fir'aun. Susah untuk mencari teman yang bisa membantu dia di dalam menyampaikan dakwahnya ini. Jadi mentalnya sedikit agak down karena memiliki permasalahan terhadap karena sudah mengetahui betul siapa sebenarnya Firaun ini. Itulah alasan-alasan kenapa kemudian Nabi Musa sampai melontarkan ucapan qala rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku tolong engkau lapangkan dadaku. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa pada saat doa ini kita lantunkan, kita jadi ingat betul bahwa bukan hanya sekedar sebuah pencapaian tujuan yang kita inginkan, akan tetapi di dalam pencapaian tujuan itu kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya ketika mau ujian kita baca ini tapi kita masih nyontek, itu artinya kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan ketika Nabi Musa melantunkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa ketika Nabi Musa mengatakan rabbi syrah li sadri, ya Allah tolong konsistenkan aku dengan tujuanku yang tetap dalam kebaikan, ya Allah tolong engkau ringankan jiwaku sehingga akhirnya segala ilmu pengetahuan yang kumiliki itu dapat keluar dengan baik, ucapan-ucapanku adalah ucapan yang baik, dan membuat mentalku menjadi mental yang siap pakai, bukan menjadi mental yang cepat marah dan sebagainya yang akan dapat menghalangi perjalanan dakwah itu. Saya kira itu saja, Nal. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dada di sini bisa dalam arti jasmani, bisa dalam arti rohani juga. Dada itu bisa menjadi sempit, maka biasanya kalau terasa sempit sebelum kita menyampaikan sesuatu, diminta untuk tarik napas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan pelan-pelan, sehingga yang tadinya terasa sempit karena mungkin tidak siap apa down, demam panggung, maka secara jasmani cara itu bisa sedikit berkurang. Adapun dada dalam arti rohani atau dalam arti psikis, maka melapangkan dada perlu wawasan yang luas dengan ilmu pengetahuan yang banyak, perlu dengan akhlak mulia sehingga timbul rasa cinta kasih. Kedua pemahaman ini cocok dengan doa yang kita sampaikan Rabbi Srohli Sodri, sebagaimana pesan yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang lapang dada. Amin. Dengan ilmu pengetahuan dan cinta kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.